Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta di kota Jogja, Sleman, Bantul dan sekitarnya. Ya sobat muslim, insyaallah ta'ala seperti yang telah kami informasikan sebelumnya, kita akan langsung simak bersama kajian bersama Ustaz Aris Munandar Hafizullah ta'ala pada program acara konsultasi hukum seputar keluarga di malam hari ini. Dan sobat muslim, kita akan langsung pada malam ini langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi sobat muslim yang sedang menyimak program acara ini dan ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan nanti sobat muslim bisa kirimkan lewat pesan singkat SMS maupun juga WhatsApp di 0823 2727 5333. Nah, sobat muslim, alhamdulillah kita telah berhasil terhubung dengan Ustaz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala di malam hari ini. Ya, kita akan coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, bagaimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah, Ustaz, sehat juga Ustaz. Ya, Ustaz, kita akan langsung masuk ke tanya jawab saja Ustaz ya. Iya. Baik, Ustaz, ini sudah ada banyak pertanyaan masuk Ustaz di malam hari ini dan juga di pekan-pekan sebelumnya. Baik, kita akan masuki pertanyaan yang pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana kalau suami tidak pernah mengajarkan ilmu agama sedangkan istri berusaha mencari ilmu lewat media sosial? Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi paman tabi ahum bi ihsanin ilahi mujid al-mabu'ad. Ada pertanyaan tentang kasus seorang suami yang tidak pernah mengajarkan agama kepada istrinya. Maka seorang suami punya kewajiban untuk mendidik istri, atau dalam bahasa Al-Quran menjaga istrinya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya yaladina amanuku anfusakum ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan istrimu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat ini, ay alimuhum ma'ajibuhum, ajari mereka dan didik mereka. Maka suami punya kewajiban mengajari dan mendidik istri. Jika suami tidak punya kemampuan karena keterbatasan pengetahuan atau karena kesibukan yang luar biasa, maka dia sebagai gantinya, dia punya kewajiban untuk memberikan fasilitas belajar kepada istrinya. Artinya dia yang memung anak, dia istrinya ngaji. Artinya dia antar istrinya ke tempat pengajian. Itu ya, tidak kemudian sudah tidak mengajari agama, namun juga tidak mau dititipi anak karena istri mau pengajian. Ini sikap yang tidak benar dan melalaikan kewajiban untuk mengajar dan mendidik istri. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban pertanyaannya. Ya, mengingatkan bagi sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan di malam hari ini bisa langsung lewat pesan singkat SMS maupun juga WhatsApp di 0823 2727 5333. Baik Ustaz, kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz datang dari sobat kita di Bojonegoro Ustaz, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, kalau suami ingin berpoligami dan istri tidak setuju dan minta cerai, bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Ada pertanyaan tentang istri yang minta cerai karena suaminya bermaksud untuk melakukan poligami. Maka jika seorang istri itu bisa dan boleh meminta cerai manakala ada alasan. Semata-mata alasan suami mau poligami, maka itu bukan alasan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasanya mukhtali'at, perempuan yang minta cerai tanpa alasan, hunnal munafiqat, adalah perempuan yang ada pada dirinya sifat kemunafikan. Namun minta cerai satu hal yang diperbolehkan kalau ada alasan kuat. Coba alasan kuat, setelah suami poligami, dia tidak bisa bersikap adil, zalim kepada istri yang pertama, menelantarkan istri pertama, maka sah dan boleh dan tidak mengapa jika istri pertama minta cerai. Akan tetapi jika setelah poligami, suami itu bisa adil, atau bahkan istri pertama lebih diutamakan daripada istri yang kedua, maka dari sisi istri, dia tidak punya alasan untuk meminta cerai. Dan dari sisi suami, dia belum melaksanakan kewajiban ketika dia lebih berat sebelah kepada istri yang pertama, dan menelantarkan istri yang kedua. Nah, baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan Ustaz, kita akan lanjut lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya masih seputar tentang poligami juga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, istri tidak mau patuh terhadap suami, selalu mengeluh penghasilan suami, dan suami niat nikah lagi, ini apa benar atau tidak Ustaz? Apakah boleh Ustaz yang seperti ini Ustaz? Ini pertanyaan dari istri atau pertanyaan dari suami? Ini sepertinya dari si suami Ustaz pertanyaannya Ustaz. Ya, maka perlu diketahui bahasanya maksud dari poligami adalah membangun dua istana. Ya, maka istana yang kedua semestinya dibangun dalam keadaan istana yang pertama itu baik-baik saja. Kalau istana yang pertama masih belum bisa terbangun indah, ya, suami belum bisa mampu mengendalikan istri, mengarahkan istri, dia belum sukses dengan istri pertama, maka ada pertanyaan besar. Jika dengan satu istri saja belum sukses, apalagi manakala kewajibannya ditambahi, maka itu bahan introspeksi yang wajib direnungkan oleh pihak suami. Nah, baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Ya, mengingatkan lagi bagi sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi, menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Aris Munandar terkait problematika rumah tangga sobat muslim, silakan bisa langsung dikirimkan di nomor 0823-2727-5333. Silakan bisa lewat SMS maupun juga WhatsApp. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan yang keempat Ustaz dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya mau tanya, saya anak tunggal dan orang tua ada di kampung, sedangkan saya di Bekasi. Apa yang harus saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya, Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Anak perempuan atau anak laki-laki ini? Tidak diberi keterangan, Ustaz, siapa pengirimnya, Ustaz. Ada anak tunggal, berada di lain kota, orang tuanya ada di kampung. Maka, bagaimana bentuk berbaktinya? Berbakti kepada orang tuanya. Maka, kita lihat, penanya ini anak perempuan ataukah anak laki-laki. Kalau dia anak perempuan yang ikut suami, ya maka dalam kondisi ini memang kewajibannya lebih mengutamakan suami. Suami ngajak tinggal di Bekasi, tinggal di lain tempat, maka pada dasarnya ada kewajiban untuk taat. Sehingga dia berbakti dengan orang tuanya sebatas maksimal yang bisa dilakukan. Jadi, telpon, tanya kabar, mudik, ketika memungkinkan, mendoakan dan sebagainya. Jika sebenarnya adalah anak laki-laki, dialah kepala rumah tangga yang memutuskan keputusan, maka ya kami sampaikan betapa tegalnya Anda. Anak semata wayang, orang tua yang sudah tua renta sendirian di rumah, tidakkah Anda kasihan? Dan sesungguhnya dunia itu, meskipun dunia itu kalah nilainya dengan berbakti kepada orang tua. Dan yakinlah bahasanya, berbakti kepada orang tua, mengutamakan orang tua, itu sebab kelancaran masalah dunia. Itu bagaimana kisah tiga orang yang terjebak dalam gua. Nah, karena itu maka kami sarankan untuk anak laki-laki ini untuk berupaya untuk balik kampung. atau minimal baik ke tempat, ya, balik ke daerahnya yang dalam posisi daerah yang tidak jauh dari orang tuanya. Ingatnya orang tua itu mudah dan memungkinkan. Ingat keputusan di tangan Anda, karena Anda adalah suami dan kepala rumah tangga. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ya, kita akan lanjut lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya. Dari pendengar Radio Muslim ini pertanyaan kelima Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, seorang suami disuruh oleh ayahnya untuk mentalak istrinya. Nah, ini apa hukumnya Ustaz? Karena suami takut dengan ayahnya dan akhirnya dia menceraikan istrinya Ustaz. Seorang laki-laki diperintahkan oleh bapaknya untuk mencerai istrinya karena takut, kemudian dia ceraikan istrinya. Maka cerai sah. Dan si laki-laki ini jika tidak punya alasan untuk menceraikan istrinya, maka dia telah zalim kepada istrinya. Dan tidak ada kewajiban taat pada orang tua dalam masalah menceraikan istri. Maka ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, ayahku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku. Maka Nabi mengatakan, jangan taati ayahmu. Kemudian dia mengatakan, bukankah Ibnu Umar diperintahkan oleh bapaknya Umar untuk menceraikan istrinya, dan Ibnu Umar taat, bahkan Nabi perintahkan Ibnu Umar untuk taat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika bapakmu itu takwanya kayak Umar, silakan ditaati. Artinya cerai itu bukan karena emosi, cerai itu bukan karena perintah, cerai itu bukan karena semata-mata tidak senang, tidak suka, namun karena ada alasan yang berdasar, dan dasar alasannya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ya, kita akan lanjut lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya. Dan sebelum itu, bagi Sobat Muslim, mengingatkan kembali, silakan bagi Sobat Muslim yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan bisa lewat pesan singkat di SMS maupun juga WhatsApp di 0823-2727-5333. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, mungkin ini agak sedikit panjang Ustaz pertanyaannya, akan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga yang telah bersuami. Tetapi saya menyayangi seseorang lelaki yang lain agamanya. Saya menyayangi dia karena awalnya dari kasihan dan ingin agar dia bisa masuk Islam karena dia bisa baca surat Yasin, tapi tidak sholat karena beragama Nasrani. Dan saya selalu mendoakan agar dia diberi hidayah. Apakah saya dosa, Pak Ustaz? Dia sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri, tapi sekarang dia membenci saya. Nah, bagaimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Ada seorang yang seorang perempuan punya suami, jatuh cinta sama laki-laki yang bukan suaminya, Nasrani lagi. Apakah dosa? Jelas dosa. Jelas dosa. Alasan kemudian ingin dia mendapatkan hidayah adalah pujian setan dan bukan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika sekarang kondisinya katanya si laki-laki Nasrani itu benci dengan perempuan ini, maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan perempuan ini dari dosa yang berkepanjangan. Maka ya, adanya kebencian lelaki Nasrani, lelaki non-Muslim tersebut, itu patut untuk disyukuri, karena itu adalah insya Allah adalah jalan dari Allah agar perempuan ini bertobat dan mencintai apa yang dia miliki. Maka semua orang ingin bahagia dan roket bahagia itu gampang. Cintailah apa yang anda miliki dan jangan mencintai apa yang jadi milik orang lain. Kalau mencintai apa yang jadi milik orang lain, tidak bakalan bahagia. Tapi cintailah apa yang anda miliki, betul-betul dicintai. Ya, maka itu adalah kunci penting untuk bahagia. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Oke, baik Ustaz, kita lanjut lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ketika seorang istri mengajak talak, bagaimana Ustaz hukumnya? Padahal saya di rumah menjaga anak. Akan tetapi si istri kerja menjadi TKW dan alasannya karena kecewa dengan saya, Ustadz. Pertanyaan tentang istri yang jadi TKW, kemudian suami di rumah jaga anak, terus sekarang istrinya minta cerai. Maka di satu sisi tentu ini salah suami. Kenapa dia bolehkan istrinya pergi ke luar negeri safar tanpa mahram untuk cari duit, cari nafkah? Nafkah kewajiban Anda, wahai suami. Nafkah itu kewajiban Anda. Biaya rumah tangga, biaya reguler, haliran rumah tangga, kewajiban Anda, wahai suami. Bukan kewajiban istri Anda. Kata orang, istri itu bagikan tulang rusuk, jangan dijadikan tulang punggung. Maka jangan jadikan ya tulang punggung ekonomi. Anda sebagai lelaki sejati yang punya kewajiban untuk bertanggung jawab masalah nafkah istri dan anak Anda. Dan berangkat dari pelanggaran ini, maka di sana bisa dipastikan istri ketemu, bergaul dengan lelaki yang lain, terpisah jarak yang jauh, ada kebutuhan biologis, kemudian ketemu yang lebih ganteng, yang lebih care, yang lebih ini, akhirnya minta cerai sama suami yang ada di rumah yang jadi bapak rumah tangga ngurusi anak. Maka dari sisi istri, maka ini tentu juga satu hal yang tidak boleh. Karena al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Siapa yang minta cerai tanpa alasan yang kuat, maka maka dia adalah perempuan yang ada pada dirinya sifat kemunafikan. Maka jika istri tidak punya alasan yang kuat dia minta cerai, maka ini perbuatan yang tercela. Nah, jika istri beralasan, suami saya tidak mau menafkahi saya, bahkan memaksa saya untuk kerja ke luar negeri untuk menafkahi dia, suami saya dan anak-anak saya, maka dari sudut pandang agama, ini alasan yang bisa dibenarkan seorang istri untuk minta cerai dari suaminya. Jika alasannya demikian, namun jika alasannya karena tertarik lelaki yang lain, yang lebih ganteng, yang lebih care, dan seterusnya, maka itu tanpa alasan. Maka di satu sisi, suami punya kewajiban introspeksi dan memperbaiki diri, dan di sisi yang lain istri perlu dinasihati. Baik, terima kasih Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan mengingatkan bagi sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi kepada Ustaz Aris Munandar bisa dikirimkan pertanyaan sobat muslim semua lewat pesan singkat SMS maupun juga WhatsApp di 0823-2727-5333. Ya, baik Ustaz, kita akan lanjut lagi Ustaz menjawab pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya apabila sebagai orang tua kita diuji Allah dengan anak yang berkebutuhan khusus Ustaz, tidak seperti anak normal lainnya Ustaz. Pertanyaan berkenaan dengan satu keluarga suami istri yang mendapatkan cobaan memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Maka sadarilah bahasanya anak berkebutuhan khusus tersebut adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena dia sumber pahala bagi Anda berdua. Karena anak berkebutuhan khusus ini menjadi sebab suami istri ini dapat pahala sabar, pahala bersabar dengan keadaan, bersabar dengan musibah, bersabar untuk merawat anak yang berkebutuhan khusus, bersabar dengan biaya yang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus. Maka ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat dan memperberat timbangan amal kebajikan. Syaratnya disikapi dengan sabar dan lapang hati. Tidak disikapi dengan keluh kesah. Demikian juga Tentu anak berkebutuhan khusus itu bermacam-macam bentuknya. Dan jika kita mau perhatikan, ternyata anak yang berkebutuhan khusus yang ada pada orang lain itu jauh lebih menyusahkan orang tuanya daripada anak kita. Maka supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengamalkan hadis "Undur ila man dunakum wa la tanzur man fawqakum fa inna ajdara an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Dan hadis yang diatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lihatlah yang di atas, lihatlah yang di bawah dalam masalah dunia, jangan lihat yang di atas. Dengan itu engkau tidak akan menganggap remeh nikmat yang Allah berikan kepada Anda." Maka ketika kita melihat banyak orang yang lebih susah, lebih menderita daripada kita, semua orang punya ujian, dan boleh jadi ujian orang lain itu lebih berat, namun kelihatannya dia santai-santai saja karena dia tidak berkeluh kesah, sedangkan kita berkeluh kesah. Maka supaya kita bisa bersyukur dan dengan syukur kita akan jadi bahagia, maka lihatlah adanya betapa banyaknya orang-orang yang lebih susah dan menderita daripada diri kita. Nah. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz di malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, istri saya mengajukan cerai padahal dia sedang dalam keadaan hamil Ustaz. Karena saya dipecat dari pekerjaannya, dari pekerjaan saya, padahal saya sudah berusaha mencari kerja dan sekarang sudah bekerja hanya saja dengan gaji yang lebih kecil. Dan di lain pihak, keluarga istri juga mendukung sikap istri tersebut, Ustaz. Dan sekarang istri saya kabur dari rumah ke luar kota. Dan mohon nasihatnya dari Ustaz, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kasus seorang suami istrinya kabur karena sekarang penghasilan suami lebih kecil daripada penghasilan dulu, dan keluarga istri pun mendukung sikap istri, kemudian minta cerai. Maka ya padahal dia dalam kondisi hamil. Maka musibah ini pandanglah dengan hikmah. Ya, pandanglah dengan hikmah. Maka jika sebagaimana yang disampaikan, maka kita khawatir istri tersebut adalah istri yang menjadi akar permasalahan adalah kurang qanaah. Ya. Maka menghadapi permintaan cerai dalam istri, sikapilah ini sebagai musibah dan bacalah apa yang Nabi ajarkan ketika mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengucapkan Allah ma'ajirni fi musibati wa akhlisli khairan minha. Yang artinya, ya Allah berikan pahala dalam musibahku dan gantilah yang dengan yang lebih baik. Yang Nabi katakan, siapa yang ketika mendapatkan musibah membaca doa ini, maka pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan jika memang benar sebagaimana yang disampaikan dalam pertanyaan, keadaan istri yang tidak qanaah, maka ini adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penanya untuk mendapatkan ganti yang insya Allah jauh lebih baik daripada istri sebelumnya. Maka sikapilah masalah ini dengan sabar dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Ada hikmah dalam setiap musibah. Nah. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk malam hari ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya masalah pendidikan anak. Manakah yang lebih baik, apakah hanya melulu soal agama ataukah diseimbangkan dengan pendidikan umum Ustaz? Ada permintaan saran tentang ya, sekolahnya anak. Apakah di sekolah agama ataukah sekolah umum? Sekolah agama ataukah kemudian sekolah umum yang kemudian pelajaran agamanya kurang? Ya, maka yang tepat adalah melihat potensi anak. Ya, maka kewajiban orang tua adalah melihat potensi anak kemudian mengembangkan potensinya. Kemanakah dia potensinya? Jika dia cerdas, apalannya bagus, maka ya, semacam ini tentu potensi yang luar biasa besar manfaatnya jika diarahkan untuk agama. Maka nanti bisa menjadi ulama Indonesia, nanti bisa menjadi penghafal Al-Quran, penghafal hadis-hadis Nabi. Maka anak yang tipe semacam ini pintar, hafalnya bagus, orangnya anteng, nurut. Maka arahkan dia untuk belajar agama. Namun jika lain lagi keadaan yang manakala pelajaran agamanya lemah, matematikanya pintar, ya suka fisika, suka biologi, maka arahkan kepada yang sesuai dengan potensinya. Yaitu sikap yang tepat dalam menyikapi beragam potensi anak. Ya demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf undur diri dari ruang dengar Bapak dan Ibu sekalian, pendengar Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Arsalna anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.